Saya bilang, ya Allah, iya kenapa? Tapi emang udah takdir ya gitu loh. Kalau gak begini saya gak belajar gitu. Iya, kenapa saya datang kepada yang saya harapkan bisa menolong? Ternyata begitu saya datang, wassalam. Kita masih terus bicara tentang ini di pekan ini. Insya Allah pemirsa, akan tumbuh keyakinan saudara. Oh, cuma Allah yang lebih layak, lebih tepat, dan memang harusnya cuma Allah yang saudara berharapkan, datangi, dan bicara baik-baik dengannya. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.